Fakat Malik rahimallahu teala ve yuhkam bi ziyadetil alif satu ve yuhkam bi ziyadetil alif mata sahabat aksar min aslay. Kapan dihukumi alif sebagai tambahan judulnya? Kata beliau, dihukumi alif itu tambahan kapan dia menemani lebih dari dua. Artinya, atau lebih dari dua. Hah? Berarti paling sedikit berapa? Tiga. Kalau ada tiga huruf, kemudian alif ada di antaranya, di antara tiga huruf, maka pasti alif tambahan. Diulangi. Kalau ada alif menemani lebih dari dua huruf, artinya tiga paling sedikit, empat, lima, enam, tujuh, panggil, misalnya alif menerima menemani lebih dari dua huruf, maka itu alif tambahan. Amin. Contoh, do, kador, dori, timar, hubla, alif ini apa? Tambahan. Ya, kalau saya bilang kola, ah, dipahami ini, bukan tambahan. Dara, bukan tambahan. Hada, bukan tambahan. Jelas ini. Jadi kalau dia menemani hanya dua huruf, alif ketiga. Paham saudara? Paham sih? Yang terakhir. Jadi dia menemani dua huruf saja. Maksud kalau antum hitungnya, hitung hurufnya, satu, dua, tiga, cuma tiga. Di antara tiga itu alif. Paham ini? Maka alif di situ apa? Bukan tambahan. Sebagai kola. Antum hitung. Berapa huruf ini? Tiga. Salah satu dari tiga itu siapa? Alif. Maka alif di sini bukan tambahan. Dia asli dari huruf asli misalnya begitu. Ini misalnya yang tadi bukan tambahan. Dipahami ini? Dimanapun itu. Menemani lebih dari tiga. Dari semua wazan yang ada. Maka alif tambahan. Selesai. Sekarang. Kedua. Wayuhkan biziratil wabi. Dihukumi sebagai tambahan huruf waw. Huruf waw dihukumi sebagai apa? Tambahan. Kapan? Mata sahibat aksar min aslay. Sama satu. Kalau dia menemani lebih dari dua. Ada waw menemani lebih dari berapa huruf? Dua huruf. Maksudnya berarti tiga paling sedikit. Menemani tiga huruf. Waw keempatnya. Waw kelima. Waw keenam. Waw ketujuh. Paham? Dihitung hurufnya. Maka dia tambahan. Terus tapi syaratnya walam tatasoddar dan dia tidak berada di awal karena tidak ada waw tambahan yang berada di awal dari seluruh kata bahasa Arab. Paham syaratnya ini? Jadi dia lebih dari tiga tapi tidak berada di mana? Tidak berada di mana? Di awal. Jelas ini? Tidak berada di awal. Itu syaratnya. Walam takun kalimat Tuhan min bab simsim. Dan kalimatnya tidak dalam bab simsim. Karena kalau dalam bab simsim ya rubai asli. No? Simsim, sumsum, sim, simsam. Yang penting babnya. Paham? Berarti nanti bilang was-was. Ini kan waw. Dari awal berarti yang awalnya bukan. Tapi gimana yang keduanya itu? Kan lebih dari tiga ini, lebih dari dua ini. Paham kan? Apakah palsu? Tidak, itu masuk dalam bab apa? Babnya siapa? Sim-sim. Baik, canggih ini sim-sim. Paham kan? Kalau Mahmud, maunya apa itu? Maunya apa itu? Tambahan. Wabuya. Maunya apa? Tambahan. Buye-buya. Bikilat, saud. Maunya apa ini? Kenapa bisa? Dia menemani dua huruf. Warantal. Warantal. Maunya apa ini? Asli kenapa? Di awal. Paham ini? Ya? Wawah. Ah. Kalau wawah. Asli. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Masuk dalam bab? Sim-sim. Paham gak ini? Sim-sim berarti sam-sam. Paham gak? Paham ini babnya sim-sim? Alhamdulillah. Kemudian kata mau, selesai mau. Berarti kesimpulannya apa mau? Dia antum hukumi dia sebagai apa? Tambahan jika menemani lebih dari 2 huruf, 3 huruf paling sedikit yang dia temani. Dia keempat maksudnya. Dia keempat. Paham ya? Kalau ada mau terus ada 4 huruf, mau tambahan dengan syarat bukan dalam bab apa? Simsim. Dan bukan di awal kalimat. Kalau di awal asli dan kalau masuk dalam bab simsim maka apa? Asli. Jelas? Jelas saudara? Jelas? Jelas? Aman? Jalan. Wayuhkam biziratil ya. Dihukumi tambahan ya. Maksudnya ya itu sebagai tambahan. Kapan? Sama semua ini. Huruf ilah semua itu sama hukumnya. Imata sohibat aksar min aslain. Sama semua. Kalau dia menemani lebih dari 2 asal. Berarti sekarang dia 3 dia temani. Nah, ada 3 huruf dia temani. Dia keempat. Walam tata sobdar. Dan dia tidak berada di awal. Sabiqatan aksar min salasati ahruf. Tidak berada di awal. Mendahului lebih dari 3 huruf. Tidak di awal. Mendahului lebih dari 3 huruf. Artinya kalau di awal dia melebihi 3 huruf. Ya tambahan. Perhatikan baik-baik syaratnya. Kalau mau mutlak tidak berada di awal. Mau setelahnya 5 huruf, 4 huruf, 3 huruf. Paham? Kalau ya tidak boleh di awal. Tapi mendahului lebih dari 3 huruf. Paham gak ini? Artinya dia cuma 3 huruf ya di awal. Begitu bahasa mudahnya. Seperti ya taro. Ya apa ini? Ya apa ini? Asli. Sekarang itu bilang ya seribu. Kenapa? Berapa huruf soalnya? Berapa huruf? 3. Kan tadi kan belum bilang apa? Hah? Tidak boleh lebih dari? Dia bilang apa? Dia tidak boleh di awal mendahului lebih dari 3 huruf. Mendahului lebih dari 3 huruf. Jelas kan? Jelas kan? Artinya kalau dia di awal mendahului lebih dari 3 huruf, artinya 3 huruf. Ke atas, sudah. Hitung-hitung apa? Tambahan. Dia setelahnya dia bilang dari aksar min salasati usul ya usul huruf asli lebih dari 3 huruf asli walam takun kalimat Tuhan min bab simsim sama dan kalimatnya tidak termasuk dalam bab apa simsim cuma bedanya dengan waw mutlak kalau ya dikoin dia harus lebih dari 3 huruf tambahan paham kan tidak begitu ka yadrib fi'ilan sebagai fi'il yang itu apa? Tambahan yarma isman apa ini? Tambahan asli ini? Tambahan asli? Tambahan bikila finah bait nah berbeda dengan bait kenapa bait? Tambahan asli? Asli kenapa? Tidak berada di awal. Terus juga kalaupun berada di awal ini kan 3 huruf saja. Kan begitu? Terus wa yu ah li ta'ir nama burung, burung yu. Ya, ketawa. Siapa lagi namanya? Said. Ya. Yu. Mungkin dia ingat kampung kasihan. Ya. Bang Umar. Burung apa ini mubar? Burung yuk. Bunyinya yuk. Iya. Burung. Yuk. Yang asli atau palsu? Asli. Kenapa? Karena masuk dalam apa? Sim-sim. Berarti kalau di sini ya sum-sum. Iya kan? Kan sim-sim bisa diubah aja. Sim-sim, sum-sum, sam-sam. Yang penting babnya. Babnya. Wata'ur bizinati fa'lul ka'adroput seperti adroput isim liduwaibah nama hewan kecil. Ini kenapa ini? Tambahan atau asli semua asli dia ini? Tambahan atau asli ini? Tambahan asli ini? Tambahan asli ini? karena dia berada di atas wazan apa? Asli, fa'lul. Itu kan wazan asli. Yang tambahannya bukan? Jadi ini masuk dalam sin-sin tadi. Dah? Sin-sin tidak boleh. Asli, demi-demi mulai ini, fa'lul. Sama. Ayat? Fa'lalul. Fa'lalul. Jelas kan? Iya. Bisa juga dipahami dari sini juga. Tadi itu, masya Allah yang beliau bilang tadi itu, ini semakin jelas bagi kita. Lam walam tatasaddar sabiqu aktsar min salatati usul. Tidak berada di awal yang melewati, yang mengawali lebih dari tiga. Artinya lebih dari tiga di sini maksudnya yang dia yang keempat. Itu dihukumi tambahan. Tapi kalau lebih dari tiga setelahnya, setelahnya lebih dari tiga lebih banyak, itu dihukumi apa-apa, kata mereka, menurut mereka itu asli. Karena didapatkan kata seperti ini. Yasta'ur. Ya, antum hitung huruf telaya. Berapa asalnya? Sin, ta, ain, ro. Anggaplah waw pas tambahan. Kan waw tambahan tak? Ya tambahan tak, kok idah tadi. Waw tambahan. Ya, berarti aslinya sin, ta, ain, ro. Kan bisa begitu. Berarti ini lebih dari tiga ha? Asal. Berarti yang sini apa? Asli. Mereka hitung seperti itu. Kan dapat contoh ini. Ia dapat contoh ini. Selesai. Ini untuk ya. Min. Wa yuhkam bi ziyadatil mim. Dan dihitung, dihukumi mim itu tambahan. Mata sabaqat aksar min aslain. Kapan dia mendahului, dia berada di awal. Kapan dia mendahului lebih dari dua asul? Lebih dari dua asul. Berarti tiga ya. Mim yang keempat. Walam talzam fil istiqa. Walam talzam fil istiqa. Dan tidak harus dalam apa? Istiqa. Maksudnya tidak harus ada. Bisa dipahami seperti itu. Ka Mahmud. Mahmud. Dalam mim ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Empat kan, tapi tiga kan, waw kan pak sudah dibilang tadi. Waw itu adalah tambahan. Iya. Kan waw kalau dia letak, tidak terletak di awal, sudah tambahan. Kalau lebih dari dua, paham? Waw tambahan, berarti berapa usul setelahnya? Tiga. Kan begitu, berarti mimnya apa ini? Tambahan. Masjid, mim, tambahan. Muntulik, mim, tambahan. Mim, tara, mim, selesai. Bihilati mahad. Wa mir'iz. Bikasrotain bainahuma sukun, dengan dua kasro antara keduanya sukun. Berbeda dengan mahat. Kenapa ini? Mimnya, setelahnya berapa huruf? Dua. Kan tadi kan dia harus menemani lebih dari dua. Kalau dua berarti asli. Berbeda dengan, juga dengan wamir'iz. Kenapa ini? Sim-sim. Terus dia selalu ada dalam istiqok memang. Kan tadi kan? Nah, selalu ada dalam istiqok. Pecahan. Misalnya tadi, anggaplah antum bilang masjid. Kan tadi kata, sajadah. Yajudu. Ya. Sambil. Sujudan. Sajidun. Masjudun. Kan tidak selalu ada di mustaq. Paham dari tambahannya. Kalau tidak semua pecahannya ada, berarti tambahan pasti. Artinya bahasa lainnya, kalau dalam sebagian mustaqnya hilang, berarti tambahan. Paham bahasa mudahnya. Kalau dalam sebagian mustaqnya pecahannya adalah hilang, maka dia apa? Tambah. Tambahan. Nah ini kata mi'rid, mir'id tidak hilang. Ya? Apa artinya mir'id? Ismun lima lana minas suf. Dia nama untuk yang halus dari bulu. Ada yang bulu yang halus, itu namanya apa? Bulu yang halus namanya apa? Mir'id. Fa'innahum qalu saubun mumar. Saubun mumar, saubun mumarad, ya, fa'at batuha fil istiqok. Mereka tetapkan dalam istiqoknya, betul. Paham ya? Berarti mim itu siapa? Mim itu asli atau bukan? Asli, karena tidak hilang. Ya, tidak hilang. Selesai. Wastadalu bidalika ala asolatihah, hilafan li sibawai al-qa'il bi ziyadatihah. Mereka berdalil dengan itu akan aslinya, berbeda dengan si bawai karena belum berpendapat. Itu adalah apa? Tambahan. Paham ini? Jelas? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa yuhkam bi ziyaratil hamzah. Tahu hamzah? Beda alif, beda hamzah. Dan dihukumi hamzah itu sebagai tambahan. Kapan? Musaddaratan. Kapan dia berada di awal? Kapan dia berada di mana? Di awal. Terus mata sahibat aksar min aslain. Karena memang cuma ada satu tambahan hamzah. Kalau dia berada di atas awal, ya masa af'ala sebenarnya bisa langsung antum bilang pada madhab apa? Af'ala, tapi ini belum katakan seperti ini karena bukan hanya af'ala saja, biar madharnya if'ala. Paham? Belum bilang kalau dia berada di awal dan dia menemani lebih dari dua asal. Paham? Ini kalau dia awal wa mutaakhiratan bisa Allah tasbiqo bi alif masbuqatan bi aktsar. Bisa bi an tasbiqo bi alifin masbuqatan bi aktsar min aslain. Masya Allah. Di awal kalau setelahnya lebih dari dua, tiga, apalah. Demikian pula di akhir dengan syarat dia diawali oleh alif, diawali oleh lab, didahului oleh lebih dari dua asal. Artinya kalau antum tidak paham jadi akhir, sah? Kalau tidak antum tidak paham jadi akhir, tambahan atau asli? Perhatikan kaidahnya. Kalau dia diawali sebelumnya, sebelum hamzah ada alif, kemudian sebelum alif ada lebih dari dua huruf, pasti tambahan. Artinya yang gini, misalnya yang gini, hamra'u. Hamzah di alif? Hamzah. Dan alif sebelumnya? Sebelum alif berapa huruf? Tambahan. Kalau sebelum alif dua huruf, asli. Sama'un. Ada hamzah? Ada? Tambahan atau asli? Asli. Walaupun ya kalau dibilang asli dari huruf lain, karena hamzah dari huruf lain. Tapi yang dia bahas, asli. Dari mana tentang asli? Karena sebelumnya ada alif, sebelum alif ada berapa huruf? Dua. Harus sebelum alif ada berapa huruf? Berhati yang baik-baik. Kalau dia di akhir. Kalau awal langsung saja. Ya, setelahnya ada tiga huruf, selesai. Hamzah tambahan. Di akhir ini yang perlu. Di akhir ini yang perlu. Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Buat? Betul? Selesai. Kata beliau rahmallah, kala ahfad fi'lan. Kalau fi'l, dia mau fi'l mati, fi'l mudhari, terserah. Tapi fi'l mudhari kan dari hafidhu yahfadhu, ahfadhu. Ya berarti setelah hamzahnya ada berapa huruf? Tiga huruf, selesai, tambahan. Wa afdal isman, mustaqon, isim mustaq, asba. Isba, isim jamid. Isiman jamidan. Pokoknya umum. Wa aflus, jam'an. Wa kahamro wa sahro. Jelas sekali. Artinya ini umum semuanya. Hamzah, di awal hitung huruf setelahnya. Hitung huruf setelahnya. Masya Allah. Terus, satu lagi. Wa yuhkam bi ziyadati nun. Dihukumi nun sebagai tambahan. Mutatorrifatan. Kalau dia berada di ujung. Satu. Nun dihukumi apa? Tambahan. Kalau dia berada di ujung. Terus, ingkanat masbukotan bi alif. Nah, kalau dia diawali oleh alif. Kan biasanya tambahan alif dan nun. Terus, masbukotin bi aksar min aslain. Yang mana sebelum alif itu ada lebih dari dua huruf. Artinya kalau ada nun, terus ada alif sebelumnya cuma dua huruf. Itu asli biasanya. Dibaham? Ini harus sebelum alif berapa huruf? Tiga paling rendahnya. Tiga paling rendahnya. Contoh, kata kron. Ada nun? Ada alif? Berapa huruf sebelum alif? Berarti nunnya apa? Tambahan. Bam, godban sama. Bam, ini kalau di ujung. Terus, wa mutawassithah baina arba'ati ahruf. Dan demikian pula kalau dia berada di tengah, tapi antara empat huruf. Artinya sekarang ada lima huruf. Di tengahnya, sebelum nun ada dua huruf. Setelah nun ada dua huruf. Pastikan nun tambahan. Ini Masya Allah. Pastikan nun tambahan. Contoh, dia bilang ingkana cakina gor mudo'afah. Kalau dia sukun dan tidak mudo'af. Seperti kagodon pur korontal. Ya, korontal. Semua ini nun sukun berada di mana? Di tengah antara dua huruf. Jelas ini? Hah? Terakhir. Au kanat min babi infial. Atau dia masuk dalam bab infial. Ya kan? Kalau infial kan dari bab infa'ala. Ya pasti mi alif dan nun kan tambahan. Pasti nun siapa? Tambahan. Alif tambahan kan dia berada di mana? Di awal. Ya, semua pecahannya. Ka intolako wa muntolik. Semua pecahannya. Dipahami ini? Semua pecahannya. Ya? Au bada'at al-mudhari'ah. Atau dia mengawali fi'il mudhari. Eh, maksudnya huruf anai. Anai itu pasti huruf tambahan. Iya kan? Jelas ini? Jelas tempat ini? Hah? Sudah? Sudah? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Ahmad? Mubar? Jangan pura-pura. Jangan takut Ahmad. Tidak ada ketakutan? Hah? Yakin? Tidak tertekan? Perasaan enak? Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang saya penasaran siapa yang menekan mubar ini. Saya mau tindih dia. Iya. Alhamdulillah, cukup dulu. Saya sedikit lagi ya, sudah berapa ini? 1, 2, 3, 6, sisa? Kan 10, sisa 4. Baik, alhamdulillah.